mempelajari kitab ini, mengapa saya memilih manhaj salaf, ada kata-kata salaf padanya. Halaman 39 yang bawa bukunya. Ada kata-kata salaf padanya. Dan ini pengulangan. Kalau tidak salah kita sudah selesai bab kelima. Ya. Kita sekarang bab keenam. Taib. Istilah salaf ini adalah salaf, harus kita dudukkan dulu. Adakah di dalam bahasa Arab kata salaf? Ternyata kata salaf di dalam bahasa Arab ada, dan dia adalah bahasa Arab yang fasih. Dan salaf artinya adalah orang yang terdahulu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Lihat, sesungguhnya sebaik-baik orang yang mendahuluimu adalah aku untukmu wahai Fatimah. Ini menunjukkan kata salaf ada di dalam bahasa Arab, bahkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bukan kata yang baru. Kemudian juga di dalam hadis Rasul yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilhaqi bi salafina salih Utsman bin Bad'un." Beliau berkata kepada putrinya Zainab ketika Zainab meninggal, "Ilhaqi, berkumpullah dengan orang terdahulu yang saleh dari kita, yaitu Utsman bin Mad'un." Maksudnya Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu, sahabat yang paling pertama dikuburkan di kuburan Baqiyah Al-Gharqab, kuburan untuk penduduk kota Madinah. Ketika Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka ketika Zainab istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, berkumpullah dengan orang terdahulu yang saleh dari kita, dengan salaf saleh. Ada kata-kata saleh. Jadi salaf as-salih atau kata salaf sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini televisi enggak bisa, ibu-ibu enggak bisa. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penulis rahimahu hafizahullahu taala menyebutkan bahwa kata salaf as-salih sudah ada di zaman yang dimaksud adalah para sahabat. Kata salaf as-salih yang dimaksud adalah para sahabat, orang-orang terdahulu yang saleh yang dimaksud adalah para sahabat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Para sahabat Nabi disebut salaf as-salih. Kenapa? Karena mereka dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam surat Al-Fath, surat yang ke-48 ayat 29 ini. Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup? Para sahabat. Ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Artinya keras terhadap orang-orang kafir, lembut dan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman di antara mereka. Ini pujian Allah terhadap para sahabat. Dengan sebab inilah kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang disebut salaf as-salih, karena Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka bersama Rasulullah, memuji mereka keras terhadap orang-orang kafir, memuji mereka penyayang sesama mereka. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh penulis di halaman 41, kenapa kita wajib mengikuti pemahaman dan tata cara beragama para salafus saleh, yaitu para sahabat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang dari para sahabat Nabi yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 8. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Lihat dalam ayat ini berapa sifat yang Allah puji untuk kaum muhajirin. Dengan pujian tersebut, maka pantaslah kita mengikuti salaf as-salih dari kaum muhajirin. Pujian pertama pada ayat ini, saya artikan ayatnya, orang-orang fakir yang berhijrah. Ini yang pertama, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berhijrah. Dan hijrah adalah amal ibadah yang agung. Keutamaan berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa annal hijrata tahdimu ma qablahu. Dan berhijrah adalah menghapuskan dosa sebelumnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, laulal hijrah lakuntu umra'an minal ansar. Kalau seandainya bukan karena hijrah, aku niscaya berharap untuk menjadi penduduk kaum ansar. Ini menunjukkan keistimewaan orang yang berhijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berhijrah, dia akan mendapatkan pertama kali pahalanya semenjak dia keluar langkahnya dari rumah. Sudah dapat pahalanya. Keutamaan orang yang berhijrah, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, surat ke-4 ayat 100. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa yang keluar rumahnya dalam keadaan berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, lalu di tengah jalan ditemui oleh kematian, maka sungguh telah tetap pahala atasnya di sisi Allah. Jadi meskipun dia belum sampai tempat hijrah, semenjak dia keluar langkah kakinya, sudah ditulis pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa hijrah menghapuskan dosa. Dalam hadis dari Amr ibn As radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma 'alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha?" Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Islam jika seseorang masuk ke dalamnya, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dan jika seseorang berhijrah, juga menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan berhijrah yang lain, yaitu hijrah adalah seutama-utama iman. Hijrah adalah seutama-utama iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul imani afdal?" Iman apa yang paling utama? Maka beliau menjawab, "Al-hijrah." Iman yang paling utama adalah berhijrah. Maka memang susah berhijrah, meninggalkan kampung halaman untuk selamanya. Karena berhijrah enggak boleh kembali lagi. Lihat saja kaum muhajirin yang sudah berpindah ke kota Madinah, meskipun Mekah sudah ditaklukkan, enggak boleh pindah lagi. Karena sudah berhijrah, hati dan raganya sudah berhijrah. Ini berat, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kerabat, meninggalkan perdagangan, harta, berat. Makanya dia seutama-utama iman. Sudah berapa itu keutamaan hijrah? Yang pertama, keutamaan hijrah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berhijrah. Kalau seandainya bukan ingin menjadi kaum Ansar, kalau seandainya bukan disuruh berhijrah. Kemudian yang kedua, pahala berhijrah sudah dia dapatkan semenjak dia keluar kakinya pertama kali dari rumahnya. Yang ketiga, menghapuskan dosa. Yang keempat, hijrah adalah seutama-utama iman. Kemudian yang kelima, yang terakhir bukan yang paling akhir, yaitu orang yang berhijrah maka dia telah mengamalkan amalan yang pahalanya tidak ada senilai dengannya. Yang pahalanya tidak ada senilai dengannya. Disebutkan bahwasanya Abu Fatimah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, hadithni bi'amalin astaqimu alaihi wa a'maluhu." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah amal yang aku akan teguh mengamalkannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bil hijrah fa innahu la mathila lahu." Hendaknya engkau berhijrah, sesungguhnya dia amalan yang tidak ada semisal dengannya pahalanya. Riwayat Imam An-Nasa'i. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Yang jelas di sini Allah memuji kaum muhajirin. Dan ini yang menyebabkan kita mengikuti pemahaman sahabat yang disebut dengan salaf as-salih. Karena Allah memuji kaum muhajirin. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Yang mana mereka diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Nah, ini termasuk daripada pujian Allah dalam ayat ini kepada kaum muhajirin. Bahwa kaum muhajirin orang-orang yang ikhlas. Terbukti ikhlasnya. Karena hanya mencari karunia dan ridha Allah. Tidak ingin dunia. Terbukti. Ini pujian Allah kepada kaum muhajirin. Makanya pantas mereka kita ikuti. Pantas tata cara beragama mereka kita ikuti. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memuji kaum muhajirin. Yang pujian Allah sampai hari kiamat. Karena ayatnya sampai hari kiamat. Menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar ikhlas. Tidak ada secuil kepentingan dunia pun di dalam hati mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian selanjutnya dalam ayat ini. Ayat ini tadi ayat berapa sih? Al-Hasyr ayat 8. Pujian selanjutnya dalam ayat ini adalah wayansuruna Allah wa rasulah. Mereka menolong Allah dan Rasulnya, memperjuangkan agama Allah. Ini pun bentuk pernyataan Allah bahwa kaum muhajirin itu istimewa. Maka pantas kita untuk mengikuti mereka. Pantas mereka untuk dijadikan salaf as-salih. Orang terdahulu yang saleh yang kita ikuti. Karena mereka ditetapkan dan dinyatakan oleh Allah telah menolong agama Allah dan Rasulnya. Telah menolong agama Allah dan Rasulnya. Kemudian pujian Allah pada ayat ini juga, ulaika humus sadiqun. Mereka lah orang-orang yang benar imannya. Ini penyebab, beberapa penyebab kenapa kita mengikuti ajaran salaf as-saleh pada ayat ini. Karena mereka kaum muhajirin yang dipuji oleh Allah. Karena mereka orang-orang yang hanya mencari karunia dan ridha Allah. Karena mereka dipuji oleh Allah telah menolong agama Allah dan Rasulnya. Dan karena mereka dipuji oleh Allah karena imannya yang jujur. Itulah sebabnya kita menjadikan para sahabat sebagai salafuna salih. Sebagai orang-orang terdahulu yang diikuti yang saleh. Kemudian penulis membawakan ayat yang juga merupakan dalil bagi kita. Kenapa kita mengikuti pemahaman dan tata cara beragama salafuna salih. Jadi Pak, setiap Sabtu pagi itu sebenarnya belajar manhaj. Kita ini orang-orang yang bermanhaj salaf. Yang disebut dengan salafi. Muslim kita. Kita muslim. Kita tidak membawa ajaran baru. Kita bahkan mengembalikan umat Islam kepada ajaran yang paling benar. Ajarannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi ini bukan ajaran baru. Tetapi ajaran yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka kita belajar manhaj ini. Kenapa harus mengikuti salaf? Kenapa harus bermanhaj salaf? Ya, yang mungkin selama ini belum faham apa itu salaf. Yang penting masjid Imam Syafi'i ada ustadznya di situ, ada pengajian. Tidak, kita ingin tahu apa itu manhaj salaf. Tadi sudah saya sebutkan pada pertemuan ini, salaf dari sisi bahasa, salaf dari sisi istilah syar'i. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebut sekarang menyebutkan ayat-ayat yang memuji tentang salaf as-saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in yang kita ikuti. Makanya ajaran yang kita ikuti adalah salafiyah. Ajaran yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dengan baik dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullahul jami'. Bisa dipahami ini, Pak? Baik. Ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis juga untuk mendalili bahwa kenapa kita mengikuti salaf saleh dan kita harus yakin, jangan ragu-ragu. Jadi ada orang kadang-kadang datang ke masjid Imam Syafi'i, kalau pina cocok. Enggak, harus cocok. Ya? Tidak, harus cocok dia. Karena salafiyah Islam itu sendiri. Ajaran salaf yang disebut dengan salafiyah. Jadi gini, salaf itu artinya orang yang terdahulu. Salafi, orang yang mengikuti ajaran orang terdahulu. Salafiyah, ajarannya. Nah, bisa membedakan sekarang tiga kata ini. Salaf adalah orang yang terdahulu dari para sahabat yang diridhai oleh Allah. Salafi adalah orang yang mengikuti ajaran yang terdahulu dari para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kemudian salafiyah, ajarannya. Ya, paham sekarang? Kamu salafi? Iya, saya salafi. Yaitu seorang muslim yang mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ajaran apa yang kamu anut? Saya menganut ajaran salafiyah. Yaitu ajaran yang dicontohkan oleh Nabi, tata cara beragama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh para salaf as-salih. Jadi ada tiga kata, salaf, habis itu salafi, habis itu salafiyah. Siapa yang berani untuk mengemukakan ini agar saya yakin dan puas bahwa bapak dan ibu paham? Yang ingin menjelaskan bedanya tiga kata ini, salaf, salafi, dan salafiyah. Mas Tesar, bisa menjelaskan? Oh, hanya datang ulun. Siapa yang bisa menjelaskan? Mas Ajay, terima kasih. Salaf, salafi, dan salafiyah. Bismillah. Ya, salaf adalah orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, adapun salafi adalah orang yang mengikuti manhaj para salafun salih tadi, seperti para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, adapun salafiyah adalah ajaran yang diajarkan oleh para salafun salih tadi. Ya, jazakallahu khairan. Bisa dipahami ini para ikhwah, bapak sekalian? Baik. Nah, sekarang yang kita baca dari ayat-ayat tadi adalah dalil-dalil yang menguatkan keyakinan kita bahwa kita harus mengikuti ajaran salaf. Tadi saya sebutkan beberapa dalil. Sudah ada dua dalil. Surat Al-Fath ayat 29, Al-Hasyr ayat 8, sekarang An-Nisa ayat 115, surat keempat ayat 115. Ingat, ayat-ayat ini untuk apa kita sebutkan, Pak Sugeng? Menguatkan apa? Menguatkan akidah kita mengikuti salaf. Kenapa kita harus mengikuti salaf? Ini dalil-dalilnya. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sebelum saya artikan, saya ingin ingatkan dulu, semestinya seorang salafi harus mengikut menghafal ini, menghafal ayat-ayat ini, ya, hafal sudah di luar otak kepala dia, karena dia mau bermanhaj salaf. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan, kaum muslimin harus bermanhaj salaf, karena salafiyah itu sendiri adalah Islam. Islam adalah salafiyah. Tidak akan bisa seseorang mengamalkan Islam tanpa mencontoh siapa? Para sahabat Nabi yang sudah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Lihat artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman yang dimaksud pada ayat ini? Ayat ini turun di zaman siapa? Nabi dan para sahabat. Berarti ketika Allah berfirman, barang siapa yang menentang Rasulullah dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman yang bersama Rasulullah, berarti itu adalah orang-orang beriman, adalah para sahabat. Bahayanya orang-orang yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, apa kata Rasulullah Subhanahu wa taala, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya. Artinya dia sesat, pasti sesat. Yang tidak mengikuti jalan para sahabat sesat. Nah, di sini kadang dituduh, ya, para salafi ataupun salafiyun membenarkan dirinya sendiri, menganggap orang paling benar. Enggak, kita sekarang sedang menjelaskan ayat yang tidak mengikuti jalan orang-orang beriman sesat. Coba, apakah kita sekarang dianggap mensucikan diri sendiri, menyalahkan orang lain? Enggak, kita sekarang sedang menjelaskan ayat. Paham ini para ikhwah? Ya, kadang-kadang jadi salafi itu satu orang. Kalau banyak salafiyun. Ustaz, kenapa enggak mencukupkan dengan kata muslim? saja. Nah, itu nanti kita bahas bab ke-6. Ya, bab ke-6. Ada syubhat dan jawabannya. Bukankah Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Huwa sammakumul muslimin." Dialah Allah yang menamai kalian dengan orang-orang muslim. Nanti kata salaf ini akan memecah belah kaum muslimin, Ustaz. Cukup muslim saja. Maka nanti akan dijawab, ya. Kita sekarang menguatkan akidah kita dulu, keyakinan kita dulu. Ingat, yang mengikuti jalan orang selain jalan orang-orang beriman, maka nuwallihi ma tawalla. Kami berpaling sebagaimana mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam. Dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam saat masira. Dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat. Ini kenapa kita getol banget untuk selalu beragama dengan tata cara salaf. Sejauh kita berpaling dari ajaran para salaf saleh, sejauh itu pula Allah berpaling dari kita. Dan pasti neraka. Yang tidak mengikuti salaf saleh pasti neraka. Dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Ini kenapa kita mengajak kaum muslimin, ayo ke ajaran para salaf as-saleh. Ya. Ini juga kenapa kita katakan salafiyah itu Islam sendiri. Ajaran salaf itu Islam sendiri. Jadi kita tidak membawa ajaran baru. Ya. Ajaran salaf adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, jika mengikuti para sahabat dengan baik. Dan ada di kalangan tabi'in sudah menyimpang dari generasi salaf, dari pemahaman salaf. Makanya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, syaratnya mereka menjadi salafus saleh adalah kalau mengikuti siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu. Maka hati-hati, Pak, yang tidak berpemahaman para sahabat. Tawalla apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan berpaling darinya sebagaimana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam. Dan yang lebih parah lagi, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Baik, para ikhwah. Ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis untuk menguatkan akidah kita mengikuti manhaj salaf, surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Artinya, dan orang-orang yang sesudah mereka, yaitu kaum Muhajirin dan Anshar, mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami." Kalau kita berdoa, "Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu." Siapa saudara-saudara kami yang lebih beriman lebih dahulu? Sahabat. Yang paling pertama beriman para sahabat. Nah, ini menunjukkan keistimewaan para sahabat. Kenapa? Karena kaum muslimin qatibatan seluruhnya harus mendoakan ampunan untuk para sahabat kepada siapa? Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan seperti itu kecuali mereka kaum yang mulia. Paham ini para ikhwah? Tidak mungkin Allah memerintahkan agar kita mendoakan orang-orang beriman sebelum kita, yaitu para sahabat, kecuali para sahabat kaum yang mulia. Kemudian lagi dalam ayat ini, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan di hati kami ada rasa dengki kepada orang-orang beriman sebelum kami. Makanya orang-orang Rafidhah, mereka bertentangan dengan ayat ini. Mereka membenci para salaf saleh, para sahabat. Mereka menghina istri-istri Nabi. Mereka memurtadkan hampir seluruh para sahabat Nabi. Bahkan 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, mereka katakan murtad. Ya, padahal Allah mengatakan wala taj'al, ya Allah jangan jadikan di hati-hati kami ghillan, rasa dengki, iri, murka kepada mereka orang-orang yang beriman sebelum kita, yaitu para sahabat. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis menyebutkan perkataan-perkataan ulama terdahulu. Ya, semacam Imam Bukhari. Imam Bukhari itu abad keberapa, Pak? Hijriah. Ketiga. Tahun 200-an beliau meninggal. Ya, abad ketiga Hijriah. Berarti ajakan untuk mengikuti ajaran salaf saleh bukan ajaran baru. Semenjak abad ketiga Hijriah. Karena ada orang yang mengatakan bahwa ajakan untuk mengikuti ajaran salaf saleh ini adalah ketika tahun 90-an aja. Ulun lulus SMA. Ya. Tahun 90-an. Ketika orang-orang yang sudah belajar di kota Madinah, kota Mesir, Timur Tengah secara umum pulang. Ya. Mengganggu ajaran Banua. Enggak ya akhi. Ini sudah semenjak dahulu. Ajaran Imam Bukhari sudah mengatakan. Lihat perkataan Imam Bukhari. Beliau mengatakan. Qala Rashid ibn Sa'd. Kana salafu yastahibbuna al-fuhulata li'annaha ajra wa ajsar. Artinya dahulu para salaf menyukai kuda jantan karena dia lebih cepat dan lebih kuat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, makna salaf ay minas sahabah wa man ba'dahum. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat dan generasi mereka. Generasi mereka. Kenapa? Karena Rashid Ibn Sa'ad yang menceritakan cerita ini adalah seorang tabi'i. Otomatis ketika seorang tabi'i berkata, kana salaf yastahibbuna al-fuhul, bahwa dulu para sahabat menyukai kuda jantan. Karena ajra wa asra, dia lebih cepat dan lebih kuat. Berarti ketika tabi'i bercerita, dulu orang-orang terdahulu dari tabi'i siapa? Jadi perkataan salaf sudah mulai ada. Sudah ada, bukan baru, sudah ada. Ya, dari mulai semenjak dahulu. Kemudian juga Imam Bukhari menyebutkan perkataan Az-Zuhri. Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Ini seorang tabi'i, beliau mengatakan, وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بأسا. Artinya, ini yang berkata siapa? Tabi'i. Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, atau yang dikenal dengan kata-kata Az-Zuhri. Az-Zuhri, kalau bapak belajar ilmu hadis, itu kalau sudah ada Az-Zuhri, wah, itu ulama besar ya di zamannya. Beliau mengatakan tentang tulang-tulang bangkai seperti tulang gajah dan semisalnya, saya menjumpai orang-orang dari kalangan ulama salaf. Ketika Zuhri tabi'i bercerita tentang ulama salaf, berarti siapa? Para sahabat. Karena sebelum tabi'i para sahabat, mereka bersisir dengan tulang-tulang tersebut. Artinya boleh menggunakan tulang-tulang dari hewan-hewan yang sudah mati. Ya, sebagai sisir. Dulu kedada pasar hanya rekelok. Jadi nyari sisirnya ya dari bekas-bekas tulang tersebut. Dan menggunakan minyak dengan menyimpannya di dalam tulang-tulang tersebut. Mereka tidak mempersoalkan akan hal itu. Intinya, Imam Az-Zuhri, ya, seorang tabi'i, kalau beliau bercerita kalangan ulama salaf, ulama terdahulu, berarti siapa maksudnya? Para sahabat. Berarti menunjukkan bahwa perkataan salaf sudah ada dari mulai perkataan para tabi'i. Para tabi'i itu hidup tahun berapaan? Abad kedua Hijriah. Bahkan, ya, abad kedua Hijriah kebanyakan. Ada tabi'i yang tua dan terkemuka abad ke-1 Hijriah. Bertemu dengan pemuka-pemuka sahabat. Perkataan mereka sudah ada tentang salaf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi. Yang keempat, beliau menyebutkan perkataan salaf. Penulis mengatakan bahwa Abdullah bin Mubarak berkata di hadapan manusia, "Da'u haditsa Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbus salaf." Artinya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata di hadapan manusia yang banyak, tinggalkanlah hadis Amr bin Thabit karena dia mencela salaf. Karena dia mencela salaf. Jadi dahulu itu enggak usah belajar sama si fulan, Amr bin Thabit disebutkan. Boleh itu. Boleh kalau orangnya, ustadznya itu memang tidak pantas untuk dituntut ilmunya. Boleh kita berkata seperti itu. Demi menyelamatkan umat, jangan belajar sama si fulan karena dia menyesatkan umat, karena dia mencela salaf. Mencela salaf, yaitu mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ingin bahas perkara yang terakhir yang disebutkan oleh penulis secara periodisasi. Kapan sih salaf itu? Ya. Kapan salaf tersebut secara periodisasi? Kita baca perkataan penulis. Penulis membawakan ayat, hadis, riwayat, hadisnya ini hadis mutawatir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi sesudahnya. Kemudian generasi sesudahnya lagi. Kemudian datang kaum yang kesaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Apa maksud dari ayat ini? Inilah salafus saleh. Sebaik-baik generasi adalah generasiku atau zamanku. Siapa zaman yang hidup di masa Rasulullah? Kemudian orang-orang setelahnya, yaitu para tabi'in. Kemudian orang-orang setelahnya, yaitu siapa? Tabi'ut tabi'in. Secara periodisasi zaman, waktu, inilah salafus saleh. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tahun berapa Ustaz? Abad kedua Hijriah. Ya, abad kedua Hijriah. Karena abad ketiga Hijriah para tabi'ut tabi'in sudah habis. Imam Abu Hanifah itu masuk dari, ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in. Ada yang mengatakan tabi'ul atba', jadi generasi keempat. Imam Malik lebih lagi berarti, Imam Asy-Syafi'i lebih lagi, Imam Ahmad lebih lagi. Padahal mereka di abad ketiga Hijriah semuanya. Makanya secara periodisasi waktu zaman itu abad kedua Hijriah. Ya. Yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini generasi yang disebut dengan salaf as-salih. Ya, salaf as-salih. Iya. Sekarang kita masuk kepada bab yang keenam. Saya akan baca perkalimatnya bab yang keenam ini. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, hafizahullahu taala mengatakan, syubhatun wa tashihuha, syubhat dan jawabannya. Bab yang keenam, halaman 49. Halut tasmiyatu bisalafiyyati bid'atun, apakah penamaan salaf ataupun penamaan dengan memakai kata-kata salafiyah bid'ah? Ya, karena di zaman kita enggak pernah dengar abah, kai, buyut, kita kadada pepandiran salaf kan, harus ikut ajaran salaf, enggak ada. Maka apakah ini bid'ah? Nah, jawabannya, penulis mengatakan, qala ba'dhum inna tasmiyata bisalafiyyati bid'atun li'anna as-sahabata fi 'asr rasul sallallahu alaihi wasallam lam yatasammaw biha. Ada sebagian orang berkata, sesungguhnya penamaan salafiyah adalah bid'ah, karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakainya. Ini pertanyaan, ini syubhat. Jawabannya, wal jawabu lam takun kalimatus salafiyah tutlaqu ala arsir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi li'annahu lam yakun hunaka hajah. Kata salafiyah tidak dipakai di zaman Rasulullah dan sahabatnya radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, karena tidak membutuhkannya. Zaman itu enggak butuh. Tidak perlu memakai kata salaf karena mereka memang orangnya. Karena mereka memang orangnya, ya. Kemudian fal muslimun al awwalun kanu ala al islam as sahih. Ini sebab yang kedua. Sebab kaum muslimin generasi awal berada pada ajaran Islam yang benar. Nah, ini dia. Generasi awal di generasi sahabat dan di atas Islam yang benar. Dan ini keistimewaan para sahabat. Kalau ada praktek keislaman di zaman para sahabat yang salah, apa yang akan terjadi? Saya ulangi. Ini keistimewaan para sahabat. Kalau ada praktek keislaman yang salah di zaman para sahabat, apa yang akan terjadi? Hah? Wahyu turun. Untuk apa wahyu turun? Makan bakso. Ada. Apa? Membenarkan praktek keislaman yang keliru tadi. Karena kadang-kadang ada orang yang mengatakan wahyu turun. Siapa wahyunya? Ya. Bukan wahyu nama orang. Syariat dari Allah turun membenarkan yang salah dari para sahabat. Dan itu tidak ada kecuali di zamannya siapa? Sahabat. Di zaman kita sekarang enggak ada wahyu turun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak butuh kepada kata salafiyah. Nah, makanya falam yakun hajatun likalimati salafiyah li'annahum kanu 'alayha saliqatan wa fitratan kama kanu yatakallamuna al-'arabiyyata al-fasihata duna lahnin aw khata'. Sehingga tidak butuh kepada kata salafiyah karena tabiat dan fitrah mereka sudah salafi. Ya. Fitrah mereka sudah salafi. Loh, mereka contohnya. Sama seperti ketika mereka berbahasa Arab fasih tanpa keliru dan salah. Nah, ini dia. Ya, makanya mereka kita ikuti karena mereka ahli bahasa Arab dan Al-Qur'an dan hadis dengan berbahasa Arab. Maka falam yakun ilmu nahwu sarf al balaghah hatta dhahara al lahnu fa dhahara hadha al ilm alladhi yadhbitu 'iwaj al lisan. Maka tidak ada ilmu nahwu dan sharaf di zaman sahabat, enggak ada ilmu nahwu, ilmu sharaf. Kenapa? Karena mereka apa? Ahli bahasa Arab, sudah fasih. Ya. Beda dengan orang-orang di zaman sekarang, sedikit bisa bahasa Arab aja. Kaifal hal? Sedikit bisa bahasa Arab saja, subhanallah. Enggak, mereka ahli bahasa Arab. Maka enggak ada ilmu nahwu, enggak ada ilmu sharaf di zaman mereka. Karena mereka ahlinya bahasa Arab. Sehingga muncullah ilmu ini, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf yang dapat meluruskan lisan yang bengkok karena orang salah dalam berbicara, dalam membaca. Wa kadzalika lamma dhahara asy-syudzul wal inhirab an jama'atil muslimin bada'at tadhharu kalimatus salafiyah 'alal waqi'. Lihat. Demikian pula ketika muncul keanehan dan penyimpangan dari jamaah dan kaum muslimin. Nah, kalau sudah ini ajaran kaum muslimin, ini ajaran jamaah kaum muslimin. Ketika mulai menyimpang, nah muncullah kalimat salaf. Diperlukan saat itu. Ya. Walaupun sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan maknanya dalam hadis iftiraq, yaitu perpecahan umat, dalam sabdanya, apa yang aku dan sahabat-sahabatku hari ini di atasnya. Dan secara makna Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan agar kita berpemahaman-pemahaman manhaj salaf, meskipun tidak menyebutkan langsung ikuti salafus saleh, enggak, tetapi secara makna ada, yaitu dalam hadis iftiraq, hadis perpecahan umat. Apa maksud hadis iftiraq? Ingat baik-baik ya, kalau ada ustaz bercerita tentang hadis iftiraq, itu hadis perpecahan umat. Yang bunyi hadisnya bagaimana? Siapa yang tahu? Iftaraqatil yahudu ala 72 firqah. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Waftariqatil nasara ala 72 firqah. Waftaraqat ummati ala 73 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah. Man hum ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kaum Yahudi terpecah belah. Ini yang disebut dengan hadis iftiraq. Hadis tentang terpecah belahnya umat. Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di dalam neraka kecuali satu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Lihat kata-kata para sahabat. Ini seakan-akan ada semacam isyarat untuk mengikuti ajaran apa? Salaf as-salih. Meskipun hanya dengan isyarat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi jawaban beliau kita ringkas. Dulu kata salafiyah enggak perlu. Nah, ketika mulai terjadi penyimpangan, karena begini, secara logika dan secara teoritis memang, kalau orang jauh dari seseorang, semakin jauh, maka penyimpangan dari orang ini akan semakin jauh. Manusia dari mulai semenjak para sahabat dekat dengan Nabi, tidak ada penyimpangan. Kalau salah dibenarkan. Di zaman tabi'i ada penyimpangan dikit, karena sudah jauh dari zaman Rasulullah. Tabi'ut tabi'in lebih jauh. Tabi'ul atba' lebih jauh, sampai sekarang lebih jauh. Maka wajar kalau seandainya, bukan wajar dalam sebentuknya kemudian kita anggap wajar, tidak. Secara teoritis, secara sejarah dan juga keadaan memang akan terjadi apa? Penyimpangan. Maka perlulah dimunculkan kata apa? Salah. Agar orang kembali ke ajaran Rasulullah. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73. Hadis ini disebut oleh para ulama hadis apa, Pak? Iftiraq, ya, iftiraq pakai qaf belakangnya, jangan salah nulisnya, if pakai f, iftiraq. Susahnya orang ajam tapi banyak pahalanya, Pak, karena tidak paham bahasa Arab, ya, seperti misalkan kata-kata sayyidati, orang Arab menyebutnya sayyidati. Dan mereka nyebutnya cepat, Sayyidi. Ya, kita mendengarnya Siti binanya. Makanya semuanya dikasih nama Siti, Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Aisyah, Siti Fatimah. Padahal itu Sayyidati aslinya, yang artinya tuanku putri. Panggilan untuk memuliakan. Ya Sayyidati Fatimah, wahai tuanku putri Fatimah. Yang lebih luar biasa lagi, akhirnya anaknya namanya Siti Fatimah. Padahal Siti itu bukan nama, namanya siapa? Fatimah, Siti itu hanya sebatas panggilan untuk memuliakan. Ada kada di belakang namanya Siti? Siti Jamilah, Siti ini, Siti. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati. Makanya saya iftiraq. Ya, hadis apa namanya? Hadis itu harus kenal istilah-istilah itu. Tadi malam di Samsat saya sebutkan hadis apa? Orang yang buruk salatnya. Jangan-jangan kada umpat beratan pian nih. Hadis musi salatahu. Ya. Sayang Pak kalau tidak ikut kajian akhir pekan. Harus disasahi. Ya. Kita ini subhanallah alhamdulillah terdapat ustaz-ustaz yang meluangkan waktunya di akhir pekan. Dan itu mereka fokus dengan kitab masing-masing. Maka harus diikuti. Ya. Karena di situ terdapat pelajaran-pelajaran. Karena kitab itu lebih utama, Pak, dipelajari dibandingkan tematik. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Walamma kasratul firaq wadda'at kulluha as-sayra 'ala al-kitabi wa sunnah qama ulama'ul ummah bitamyiziha aktsara fa qalu ahlul hadis was-salaf. Ketika kelompok-kelompok sesat banyak bermunculan. Ingat, Pak, kata-kata sesat bukan sekali, ingat kaum muslimin, dengarkan saya. Ya, terima dengan lapang dada, hati yang bersih, yang bening, pikiran yang jernih. Ketika kita mengatakan, ketika kelompok-kelompok sesat, bukan berarti kita menuduh kelompok lain sesat, tapi memang ternyata ada yang sesat. Siapa yang menyatakan itu? Rasulullah. Yang tadi dalam hadis apa? Iftiraq. 73 dari umatku akan terpecah belah menjadi 73. Seluruhnya di dalam neraka. Otomatis sesat tidak? Sesat. Kecuali satu. Sekali lagi, terima dengan lapang dada hadis ini. Bahwa ada kelompok-kelompok yang menjandarkan dirinya kepada Islam dan mereka sesat. Bukan berarti kita sedang mengklaim diri yang paling benar. Tidak. Kita berusaha untuk meniti jalan yang benar itu. Begitu loh caranya berpikir. Bukan berarti, pinahnya. Pinah pak ianya. Enggak ya akhi. Kita mengikuti, berusaha. Dan itu perintah untuk mengikuti. Ya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti. Maka ketika kita mengatakan, saya agak sensitif kalau membicarakan. Karena kita sering dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Bahwa orang-orang salafi orang-orang salafi senantiasa mengklaim paling benar. Semuanya salah, hina aja nang pembujurnya. Enggak. Salah itu pemikiran itu. Kita berusaha meniti jalan yang benar, bukan mengklaim diri yang paling benar. Otomatis ketika kita menjelaskan ada kelompok yang benar, ada kelompok yang sesat, otomatis kita harus menjelaskan kelompok sesat. Enggak mungkin kita membiarkannya. Makanya Syekh Saleh Fauzan ditanya, Syekh, apa pendapat engkau bahwa janganlah seorang pendakwah itu mengatakan tentang perkara-perkara yang bisa memecahkan umat Islam. Seperti membicarakan tauhid bisa memecahkan umat Islam. Membicarakan bid'ah sunnah bisa memecahkan umat Islam. Beliau mengatakan apa? Perpecahan itu yang kita inginkan. Karena Islam itu memisahkan antara yang hak dan batil, yang tauhid dengan yang syirik, yang sunnah dengan yang bid'ah. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau sama-sama, maka berarti kita membenarkan yang salah. Tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar pada saat itu. Maka perhatikan para ikhwah, ketika kelompok-kelompok sesat banyak bermunculan dan seluruhnya mengaku berjalan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya mengklaim dirinya adalah di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka para ulama umat bangkit untuk lebih banyak menjelaskan perbedaan antara kelompok yang benar dengan kelompok-kelompok itu. Maka mereka berkata, mereka memberikan istilah Ahlul Hadis dan Salaf. Ahlul hadis artinya yang mengikuti hadis. Karena biasanya orang-orang yang menyimpang itu tidak mengikuti hadis. Seperti Quraniyun. Kelompok orang yang hanya bersandar kepada Al-Quran. Mereka tidak mau menjadikan hadis sebagai sandaran hukumnya. Mereka punya alasan, kata mereka, hadis itu banyak yang lemah, banyak yang palsu, tidak ada keontetikannya, originalnya masih dipertanyakan. Maka kita ikuti Al-Quran saja. Kita jawab, Anda kalau mengikuti Al-Quran, sebenarnya Anda harus mengikuti hadis. Karena Allah berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Yang dilarang olehnya, jauhi. Itu Al-Quran berbunyi. Berarti orang-orang yang memegang teguh kepada ajaran Al-Quran, yang katanya mereka berpegang teguh, tetapi tidak mau mempelajari hadis dan mengambil hadis, itu sebenarnya tidak faham isi ajaran Al-Quran. Dan juga ahlus salaf, yaitu yang mengikuti ajaran salaf saleh. Kemudian penulis mengatakan, walidzalika tamayyazat as-salafiyyatu an jami'i tawa'ifil islamiyyah al-ukhra bintisabiha ila amrin dhamina lahum as-sayra 'ala al-islam as-sahih ala wa huwa at-tamassuk bima kana 'alayhi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muhajirun wal ansar wal ladzina taba'uuhum bi ihsan wa hum ahlul qurun al-mashhudu billahum bil khairiyyah. Oleh karena itu salafiyah, apa tadi salafiyah? Ajaran. Oleh karena itu salafiyah, ajaran salaf, terbedakan dari seluruh golongan Islam yang lain dengan penisbatannya kepada perkara yang dapat menjamin mereka untuk berjalan pada Islam yang benar, yaitu berpegang teguh kepada apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah dari kalangan kaum muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka lah pala generasi yang mendapat persaksian kebaikan. Ya, itu bedanya ajaran salafiyah dengan kelompok-kelompok lain. Mereka senantiasa terjaga pemahamannya, ya. Saya tidak berbicara tentang orangnya, pemahamannya. Orangnya mungkin melakukan maksiat. Orangnya mungkin tidak terjaga dari kesalahan, tetapi pemahamannya pasti benar. Salafiyahnya, ajarannya pasti benar. Makanya kalau seandainya ada penyimpangan dari seorang salafi, bukan salafiyahnya yang salah. Paham maksud saya? Kalau ada penyimpangan dari seorang salafi, salafiyahnya tidak salah. Paham maksud saya? Siapa yang berani menjelaskan di akhir-akhir menit kita gitu ya? Silakan Mas Amin. Orangnya yang salah, mungkin orangnya maksiat, orangnya lisannya kotor, ya, orangnya tidak tepat janji, orangnya suka menghibah. Tetapi ajarannya, yaitu ajaran salaf, tidak mungkin salah. Karena salafiyah itu adalah apa? Islam itu sendiri. Salafiyah, ajaran Islam itu sendiri. Nah ini para ikhwan. Nah di sini yang kadang-kadang orang keliru. Karena enggak duduk ngaji sih. Tuh, lihat Masjid Imam Syafi'i. Ngaku paling bujur serongan. Enggak, kita sekarang membicarakan ajaran salafiyah itu tidak pernah salah. Karena salafiyah itu Islam sendiri. Bahkan para ulama ditanya, bagaimana kalau saya tidak mau berajaran salafiyah? Dikhawatirkan keislamannya. Paham ini para ikhwah? Demikian. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang bulan depan kita masih melanjutkan tentang syubhat dan jawabannya. Ada yang bertanya? Ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, salah satu hal yang mungkin perlu dijadikan garis bawah untuk jamaah di Masjid Imam Syafi'i adalah mungkin karena sudah paham lah, jadi jarang bertanya. Sudah banyak paham, sudah banyak ulamanya di sini. Ya, pertanyaan apapun kadang-kadang, karena bertanya itu adalah obat dari kebodohan. Innama syifa'ul 'ayyis su'al. Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Itu hadis Rasul riwayat Imam Abu Dawud. Sahih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. sempat saya baca di buku Ustaz ya, ada yang menjelaskan bahwa ada hadis siapa yang mengikuti sahabat-sahabatku bagian bintang-bintang, siapa yang mengikuti salah satu dari mereka, mereka tidak akan pernah tersesat. Apa ada di situ maksudnya? Ada beberapa perkataan ulama, hadis bahkan, betul hadisnya itu, ashabi kan nujum, para sahabatku bagaikan bintang. Itu ada hadis sahih. Dan itu semua menunjukkan keistimewaan para sahabat. Hadis itu dijadikan sandaran untuk perbedaan-perbedaan. Hadis itu dijadikan apa? Dijadikan sandaran untuk setiap perbedaan-perbedaan. Jadi kan sahabatnya banyak. Jadi salah satu. Paham. Ya. Kemudian yang bermasalah lanjutan dari hadis itu. Siapa yang mengikuti salah satu dari mereka maka dia tidak akan sesat. Begini. Maksud pertanyaan Pak Sugeng tadi adalah apa kedudukan perkataan seorang salaf? Ingat, kalau saya katakan salaf siapa? Sahabat. Apa kedudukan perkataan sahabat? Maka kedudukan perkataan sahabat dalam sandaran hukum apabila mereka bersepakat dalam satu hal, tidak ada yang menyelisihi, maka itu seperti ijma'. Maka itu adalah ijma, bukan seperti. Maka itu adalah ijma yang sangat kuat. Seperti misalkan pengumpulan Al-Quran menjadi buku, itu ijma para sahabat. Makanya salah orang yang mengatakan, atau mohon maaf bahasa saya agak kasar, makanya keliru orang yang mengatakan bahwa contoh bid'ah hasanah adalah membukukan Al-Quran. Enggak, itu ijma' para sahabat. Apa? Itu ijma' para sahabat. Karena tidak ada seorang pun yang menyelisih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu itu atas saran Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran. Karena para sahabat ketika peperangan Yarmuk dan peperangan Rahmanul Yamamah memerangi orang-orang murtad yang mengaku menjadi nabi kemudian akhirnya menjadi Tuhan, banyak dari Al-Qurra, ahli hafal Quran, meninggal. Hampir 70 orang dari ahli Quran meninggal. Maka Umar bin Khattab takut Al-Quran nanti hilang. Maka dikumpulkan menjadi buku. Abu Bakar sendiri pertamanya tidak mau. Tetapi kemudian Allah membukakan hati beliau. Dan akhirnya diterima oleh seluruh sahabat. Tanda diterima apa? Karena tidak ada yang menyelisihinya. Tidak ada yang mengingkarinya. Semuanya sepakat. Nah, ini satu. Apabila para sahabat seluruhnya bersepakat dalam sebuah perkara, maka itu adalah apa? Ijma'. Apabila sebagian sahabat berucap, sebagian yang lain berucap dengan pendapat A, yang lain pendapat B, maka bukan hujjah, bukan sandaran hukum. Tetapi itu adalah hasil ijtihad. Sahabat yang ini berpendapat A, sahabat ini berpendapat B. Mana yang lebih kuat? Yang sesuai dengan apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu ya. Jadi, kalau dikatakan bahwasanya semua orang berhak untuk mengikuti para sahabat. Meskipun sahabat ini berpendapat seperti ini, sahabat ini berpendapat seperti itu, sahabat ini bersama seperti ini, maka semuanya berhak diikuti. Enggak. Ikuti pendapat sahabat yang sesuai dengan dalil. Paham ini? Kita dalam ajaran salafiyah menggunakan perkataan para sahabat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Itu fungsi perkataan para sahabat. Dalam ajaran salafiyah, perkataan para sahabat fungsinya untuk apa? Memahami Al-Quran dan hadis. Kalau seandainya perkataan para sahabat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan itu jarang sekali. Ya. Cuma mungkin ijtihad mereka, maka kita harus berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Dan tidak berpegang kepada perkataan para sahabat pada saat itu. Tapi fungsi utama dari perkataan para sahabat, apa tadi saya katakan? Memahami Al-Quran dan makanya kan sering disebutkan kita bermanhaj salaf, atau kita adalah orang-orang salafiyun, atau kita berajaran salafiyah, yang artinya memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salaf. Begitu. Itu yang disebut dengan as-salafiyah, ajaran salaf. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Insyaallah nanti sore ibu-ibu kajian seperti biasa kita membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kemudian habis maghrib kita kajian tematik. Ya, kajian tematik apa temanya? Saya lupa. Mencintai Ahlul Bait. Kita ingin mendudukan apa itu Ahlul Bait, siapa mereka, bagaimana seharusnya sikap kita, kemudian benarkah masih ada Ahlul Bait, ya, dan semisalnya yang berkaitan dengan Ahlul Bait, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Wallahu a'lam, wa sallallahu nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.